モーミータイム。 Tipu ulang kali lapis deh yang ku sayang itu sekasih tawe kau biasa saja boleh ku biasa saja tarada yang mau bawa dia setara ku sepuh kasih sayang cuma salah satu dari sekian banyak yang Aduh.